Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan Al-Ustadz Haris Hafizahullah Ta'ala mungkin masih capek, sehingga kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi Was Sunnah, pembahasan fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita masih dalam kitab Shalah bab yang ketiga tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas waktu sholat zuhur, baik awal waktunya atau akhir waktunya. Demikian pula waktu sholat asar, baik awal waktunya atau akhir waktunya. Kita masuk pada sholat yang berikutnya. Wa waktu sholatil maghribi min ghurubi syamsi ila maghibi syafaqil ahmar. Dan waktu sholat maghrib, yang ketiga pembahasannya tentang waktu sholat maghrib. Dan waktu sholat maghrib itu min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila maghibi syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Asyafaq al-ahmar, sampai hilangnya mega merah. Ini waktu sholat maghrib. Awal waktunya adalah dengan terbenamnya matahari. Dan makna terbenam matahari adalah terbenam seluruhnya, bukan setengahnya atau sepertiganya atau dua pertiganya, tetapi semua bulatan matahari terbenam. Ini dikatakan dengan ghurub, terbenam, ketika semuanya telah tenggelam. Berbeda dengan terbit, terbit matahari. Kalau terbit, sedikit saja keluar dari matahari tersebut, maka sudah dikatakan matahari tersebut sudah terbit. Tidak harus semuanya keluar, terlihat jelas. Cukup sedikit itu sudah dikatakan terbit, sudah mulai terbit. Tapi kalau tenggelam, harus semuanya tenggelam. Ini awal waktu sholat maghrib, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Sampai kapan? Akhir waktu maghrib, yaitu dengan hilangnya mega merah. Kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam dari tenggelamnya matahari. Tergantung kondisi suatu tempat. Dan satu tempat dengan tempat yang lain, atau satu daerah dengan daerah yang lain, itu berbeda-beda. Ada yang 1 jam, ada yang bahkan mungkin kurang dari 1 jam, ya, atau mungkin lebih dari 1 jam. apa dalilnya? Dalil bahwasannya waktu sholat maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghribi ma lam yaghibi syafaq. Dan waktu salat maghrib adalah selama mega merah belum hilang. Selama mega merah belum hilang, maka masih ada waktu maghrib. Kemudian wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Untuk salat maghrib disunnahkan untuk menyegerakan salat maghrib di awal waktunya. Jadi melaksanakan salat maghrib di awal waktu ini hukumnya sunnah. Disunnahkan menyegerakan salat maghrib di awal waktu. Dalilnya liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai bintang terlihat, sampai bintang bercahaya. Jadi sebelum bintang bercahaya, sebelum bintang jelas keluar, na'am, dilaksanakan segera sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak menunda atau tidak mengakhirkan salat maghrib sampai bintang mengeluarkan cahayanya. Illa lailatal muzdalifah lil muhrim bil hajj. Disunahkannya menyegerakan sholat maghrib di awal waktu ini bagi setiap muslim dan muslimah, illa kecuali lailatal muzdalifah lil muhrim bil hajj, kecuali di malam muzdalifah. Di malam Muzdalifah bagi orang yang muhrim yang melaksanakan ibadah haji. Tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah haji mereka wukuf di Arafah. Wukuf sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari baru mereka beranjak, berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Jadi tidak sholat maghrib di Arafah, melainkan ketika matahari telah tenggelam, berangkat ke Muzdalifah. Sholat maghribnya nanti di Muzdalifah, dijamak dengan sholat isya di Muzdalifah. Artinya sholat maghribnya diakhirkan. Salat maghribnya diakhirkan, dilaksanakan di Muzdalifah. Nah, ini maknanya. Kecuali malam Muzdalifah bagi orang yang muhrim yang melaksanakan ibadah haji. Fayusannu ta'khiruha, maka disunahkan bagi mereka untuk mengakhirkan salat maghrib hatta tusalla ma'al isya jam'at ta'khirin, sampai salat maghrib tersebut dilaksanakan bersama salat isya dengan jamak ta'khir. Adapun selain mereka, selain yang melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan untuk menyegerakan sholat maghrib di awal waktunya. Baik, selesai sudah tentang waktu sholat maghrib. Kemudian, amma sholatul isya, yang berikutnya sholat isya. Adapun sholat isya, fayabda'u waktuha min maghribi syafaqil ahmar ila nisfil lail. Maka waktunya dimulai dari hilangnya, dari sejak hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Jadi waktu sholat isya awal waktunya adalah hilangnya mega merah. Dengan hilangnya mega merah, maka masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Ini waktu sholat isya yang mukhtar, yang dipilih. Dan di sana ada waktu sholat isya yang daruroh, waktu sholat isya yang naam daruroh. Kalau yang mukhtar itu sampai pertengahan malam. Adapun yang daruroh, ya, sampai masuk atau sampai terbit apa, sampai terbitnya fajar, ya, sampai terbitnya fajar masuknya waktu sholat subuh. Ini waktu daruroh untuk sholat isya. Misalkan seseorang tertidur, bangun-bangun jam 2 misalkan, ya, waktu daruroh, maka dia sholat isya walaupun sudah jam 2. Nah, atau mungkin seorang wanita yang haid, kemudian dia suci pas jam 2 malam, ya, maka wajib baginya untuk mandi, ya, kemudian melaksanakan sholat isya. Nah, wajib baginya untuk melaksanakan sholat isya di waktu daruroh tersebut. Adapun selain itu, selain daruroh, maka waktu yang mukhtar adalah dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Dan waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Potongan hadis yang sudah kita baca pada awal pembahasan bab yang ketiga, hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar ma lam takun masyaqqatan. Perhatikan untuk sholat isya. Kalau sholat-sholat yang lain tadi disunahkan dikerjakan di awal waktu, ya, disegerakan di awal waktu. Untuk sholat isya, yustahabbu ta'khiruha, disunahkan untuk mengakhirkan waktu sholat isya. Ila akhiril waktil mukhtar, sampai akhir waktu mukhtar, yaitu sampai pertengahan malam, sampai mendekati pertengahan malam. Ini waktu yang disunnahkan untuk sholat isya. Malam takun masyakkah, selama tidak memberatkan jamaah. Selama tidak memberatkan jamaah atau kaum muslimin. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama alaihim rahmatullah. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya suatu ketika atau suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar untuk menunaikan sholat isya di awal waktu. Sampai para jamaah di masjid atau kaum muslimin atau para sahabat, nah, sebagian mereka terkantuk-kantuk, bahkan sebagian yang lain tertidur. Nah, sampai mendekati pertengahan malam. Sampai mendekati pertengahan malam. Dan mereka sabar menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Menunggu imam. Sabar. Kemudian beliau keluar ke masjid ketika telah mendekati pertengahan malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la waqtuha." Sesungguhnya inilah waktu sholat isya yang utama. Laula an asyukku ala ummati, seandainya atau seandaikan aku tidak memberatkan umatku. Itu seandainya waktu ini tidak memberatkan umatku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga jumhur para ulama mereka berpendapat yang afdol untuk sholat isya adalah dikerjakan di akhir waktu berdasarkan hadis ini. Nah, jika tidak memberatkan kaum muslimin atau para jamaah. Dan seorang imam hendaknya yuro'i ahwal al-muslimin, memperhatikan kondisi kaum muslimin. Ya. Jika mereka adalah para pekerja di siang harinya, ya. Nah, sehingga memberatkan mereka untuk sholat di akhir waktu, sholat isya di akhir waktu, maka hendaknya menyegerakan sholat di awal waktunya. memperhatikan kondisi kaum kaum muslimin. Dan jika kondisinya naam semuanya penuntut ilmu, ya, naam, nggak ada yang beraktivitas berat di siang hari, ya, semuanya minta di akhir waktu, ya, naam, karena semuanya santri misalkan, semangat sehingga meminta untuk dikerjakan di akhir waktu, maka naam, yang afdal adalah naam mengakhirkan sholat isya di akhir waktunya berdasarkan hadis tadi. Bahwasanya yang lebih afdol adalah mengakhirkan waktu sholat isya jika tidak memberatkan kaum muslimin atau para jamaah. Jika memberatkan, maka yang lebih afdol adalah dikerjakan di awal waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini haraj, ya, rasa berat. Nah, lainkan ad-dinu yusrun, agama mudah, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ini waktu sholat isya. Kemudian, wa yukrahun naumu qablaha, dikatakan di sini, dan dibenci tidur sebelum sholat isya. Apa hukum tidur sebelum sholat isya? Dikatakan di sini yukroh, dibenci, hukumnya adalah makruh. Nah, dalilnya hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dalilnya hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan, wa kana yustahabbu an yuakhir al-isha allati tad'unaha al-atama wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yastahibbu, beliau menyukai untuk mengakhirkan sholat isya yang kalian namakan sholat isya dengan atamah. Beliau menyukai untuk mengakhirkan waktu sholat isya. Wa kana yakrahu nauma qablaha, dan beliau benci tidur sebelum sholat isya. Wal haditsa ba'daha, dan beliau membenci obrolan perbincangan setelah sholat isya. Yang menjadi syahid adalah wa kana yakrahu an-nauma qablaha, beliau membenci tidur sebelum sholat isya. Sehingga berdasarkan hadis ini, jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa tidur sebelum sholat isya hukumnya adalah makruh. Kemudian Dikatakan di sini wal haditsa ba'daha li ghairi maslahatin. Wal haditsu ya. Ay wa yukrahu al haditsu ba'daha li ghairi maslahatin, dan dibenci perbincangan atau obrolan setelah sholat isya li ghairi maslahatin, tanpa ada maslahatnya. Li hadisi Abi Barza radhiyallahu ta'ala anhu, dalilnya hadis Abu Barza al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membenci tidur sebelum sholat isya, dan beliau membenci berbincang-bincang atau ngobrol ya setelah sholat al-isya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga ngobrol, berbincang-bincang setelah sholat isya tanpa ada maslahat, tanpa ada hajat, ya, maka hukumnya adalah makruh. Perbincangan yang tidak ada maslahatnya setelah sholat isya hukumnya makruh. Adapun yang ada maslahatnya atau ada hajah keperluan ya, untuk berbincang atau ngobrol setelah sholat isya, maka boleh ya. Seperti mudarasatul ilm, saling belajar dan mengajarkan ilmu, taklim ya. Atau berbincang-bincang dengan tamu ya. Nah, ini hajah, maslahah. Atau seorang suami berbincang-bincang ngobrol dengan istrinya, anak-anaknya, ya. Naam. Atau para musafirin, ya. Mereka saling ngobrol untuk menjaga barang-barang mereka. Naam. Berjaga-jaga. Atau perbincangan untuk mendamaikan manusia, ya. Nah, atau perbincangan untuk memberi syafaat ya, kepada orang lain dengan syafaat atau rekomendasi yang bermanfaat ya. Atau amar ma'ruf nahi mungkar ya, ini termasuk obrolan-obrolan atau perbincangan yang diperbolehkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membimbing orang lain kepada kebaikan, memberikan tausiah ya, atau yang lainnya dari berbagai perbincangan-perbincangan atau obrolan-obrolan yang bermanfaat, yang memiliki maslahat atau padanya ada hajah, ada keperluan atau kebutuhan, maka yang seperti ini diperbolehkan. Adapun selain itu ya, dari perbincangan yang tidak ada maslahatnya dan tidak ada hajah dia padanya, maka jika dilakukan ba'dal isya hukumnya adalah makruh. Dan makna dibencinya perbincangan-perbincangan yang tidak ada maslahatnya setelah isya, maknanya adalah setelah sholat isya, bukan setelah masuknya sholat isya. Maknanya adalah setelah melaksanakan sholat isya. Artinya kalau sholat isyanya dilaksanakan jam 11 misalkan, maka obrolan dan perbincangan sebelum jam 11 ya, maka tidak dibenci karena belum sholat isya. Nah, karena makna dibencinya obrolan setelah sholat, setelah isya adalah setelah melaksanakan sholat isya, bukan setelah masuknya sholat isya. Nah, hadza huwa shawab yang dijelaskan oleh para ulama. Dan para ulama sepakat bahwa dibencinya obrolan setelah sholat isya kecuali naam obrolan atau perbincangan yang padanya ada kebaikan, ada maslahat, atau ada hajat, ada kebutuhan atau keperluan. Baik, selesai dari pembahasan waktu sholat isya. Yang terakhir, wa waktu sholatil fajri, waktu sholat subuh, min tulu'il fajri thani ila tulu'is syams, itu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, yang dikenal dengan fajar shadiq, karena fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, fajar kadzib yaitu ketika cahaya naam itu belum menyebar, ya, masih satu arah, belum menyebar. Adapun fajar shadiq, maka cahaya atau keputih-putihan di ufuk timur itu sudah menyebar. Ini dinamakan dengan fajar shadiq. Ila tulu'i syamsi, sampai kapan waktu sholat subuh? Sampai terbitnya matahari. Dan terbit, ya, walaupun sedikit keluarnya, ujungnya udah keluar, itu sudah dinamakan dengan terbit. Tidak harus sempurna bulatannya keluar, ya. Cukup sedikit muncul matahari di ufuk timur, maka itu dikatakan dengan terbit. Ini waktu sholat subuh, diawali dengan fajar thani, fajar yang kedua, dengan terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Wa yustahabu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajr, dan untuk sholat subuh itu disunahkan untuk dikerjakan di awal waktunya. Disunahkan untuk bersegera melaksanakan sholat subuh di awal waktunya, idza tahaqqaqa tulu'ul fajr, apabila telah dipastikan terbitnya fajar. Apabila telah dipastikan terbit fajar, maka disunahkan untuk segera. Hadhihi hiyal awqatu allati yushra'u ada'us salawatil khams fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk menunaikan sholat-sholat lima waktu padanya. Dari sholat duhur, ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh sudah kita bahas. Inilah waktu-waktunya yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat-sholat lima waktu padanya. Fayajibu alal muslimina at-taqayyud bidzalik. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk naam memperhatikan hal tersebut, ya, dan mengikat dirinya dengan waktu-waktu tersebut, ya. Perhatian melaksanakan sholat-sholat lima waktu, ya, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Wal muhafadzatu alaiha fi waktiha, dan wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga waktu-waktu atau menjaga sholat-sholat tersebut di waktu-waktunya. Wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat lima waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa tarku ta'khiriha, dan wajib bagi kaum muslimin untuk tidak mengakhirkan waktu sholat lima waktu. Apalagi jika sampai keluar waktunya. Tidak boleh menunda-nunda sholat lima waktu sampai keluar waktunya. Lianna Allah Ta'ala tawa'ada alladhina yu'akhirunaha an waktiha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang menunda-nunda sholat lima waktu sampai keluar waktunya. Ah nanti, gampang ya. Tahu-tahu lewat. Ya. Allah mengancam orang-orang seperti ini yang bermudah-mudahan menunda-nunda waktu sholat ya, sampai keluar waktunya. Apa ancamannya? Faqala ta'ala, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya, menggampang-gampangkan sholatnya, menunda-nunda sholatnya sampai keluar waktunya. Orang seperti ini dikatakan wail, celaka bagi dia. Wailun lah, celaka bagi dia. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, ya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Termasuk daripada orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah yang menunda-nunda waktu sholat sampai keluar waktunya. Baik. Juga termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang tidak melaksanakan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Sholat, asal sholat. Nah, tidak memperhatikan syarat sahnya sholat, tidak memperhatikan rukun-rukun sholat. Nah, orang-orang seperti ini celaka bagi mereka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka di sini diambil faedah, ya, apalagi orang yang sengaja nggak sholat sama sekali, ya, yang menunda-nunda. Dia rajin sholat, cuman rajin juga menunda-nunda waktu sholat, ya, sampai kadang keluar waktunya. Yang seperti ini dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, itu orang yang lalai dari sholatnya. Di antaranya yang mengakhir-akhirkan waktunya sampai keluar waktunya. Apalagi orang yang sama sekali tidak sholat, sengaja, ya, sadar dan sengaja meninggalkan sholat. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Sholat di rumahnya, dirian Allah terima, tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Maka tidak layak bagi kaum muslimin untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi para talabatul ilm, para penuntut ilmu, ahlu sunnah wal jamaah, salafiyun, hendaknya memperhatikan waktu-waktu sholat. Dan hendaknya mengerjakan sholat bersama jamaah, kaum muslimin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u as-syahwat fasawfa yalqawna ghayya wal ghay huwa al-'adzabu asy-syadid al-mudha'af wasyarr wal khaybah fi jahannam ma'iyadan billah. Allah berfirman dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah pengganti setelah mereka yang adha'u sholat, yang mereka melalaikan sholat. Wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, dan niscaya mereka kelak akan menjumpai ghayya. akan mendapati ghayya. Apa itu ghayya? Wal ghay, ghay adalah al-adhabu syadid, azab yang keras. Al-mudha'af, yang dilipat gandakan. Wasyar wal khayba fi jahannam, keburukan dan kejelekan di jahannam. Iyadzan billah, kita berlindung kepada Allah dari azab di jahannam. Orang yang melalaikan sholat, na'am, dan mengikuti syahwat, saufa yalqauna ghayya, kelak mereka akan mendapatkan ghayya, azab yang keras, azab yang pedih, yang berlipat ganda, keburukan dan kejelekan di dalam jahannam. Iyadzan billah. Kemudian wa ada'u shalawat fi awqatiha min ahabbil a'mali ilallah, dan menunaikan sholat-sholat lima waktu pada waktunya yang telah ditetapkan, min ahabbil a'mali ilallah, termasuk amalan-amalan yang paling Allah cintai. Wa afdaluha, wa afdaliha, dan termasuk amalan-amalan yang paling utama, itu mengerjakan sholat pada waktunya. Faqad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang Allah, yang paling Allah cintai? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya adalah amalan yang paling Allah cintai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Selesai dari pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat lima waktu. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.